Gusola, apa komentar Anda? Kalau memang kenyataannya begitu ya, bahwa ada menteri yang di dalam kabinet yang mendukung pemerintah, tapi kemudian anggota DPR, fraksi DPR-nya mengajukan hak angket, tentunya menimbulkan pertanyaan ya, kenapa begitu? Karena mestinya kan konsisten ya. Nah, saya nggak tahu, mestinya presiden ya harus menegaskan. Kalau enggak kan bagaimana? Masa satu partai di satu pihak begini, A di pihak lain B kan tidak tepat. Apakah hal ini bisa berdampak pada kedudukan Pak SBY? Dalam kenyataannya kan sekarang ini presiden atau eksekutif kan menghadapi legislatif selalu sulit ya memang karena sistem pemerintahan kita kan tidak jelas ini presidensial atau semi presidensial gitu kan. Nah mestinya ya partai-partai yang menjadi pendukung presiden ya total jadi pendukung gitu loh. Tidak kemudian di parlemen menyerang pemerintah. Faksun politik menurut saya kalau oposisi ya oposisi, kalau pemerintah ya pemerintah. Yang dalam hal ini yang harus tegas ya presiden. Kalau tidak jelas lagi gitu ya tidak hanti kalau menurut saya. Itu kan menjadi rancu kan ini. Gimana sih partai ini? Bisakah BIN ikut berpolitik, Gus? Kalau BIN memberi informasi kepada presiden, harus iyalah. Tugas dia kan memberikan informasi. Tapi apakah membuka itu ke publik? Nah, itu jadi pertanyaan. Saya juga harus tegas mengenai dari itu. Jangan terus proses sendiri. Permisif, dijalankan aja. Bagaimana dengan pernyataan adanya anggota DPR yang menjadi otak demo mahasiswa? Tentunya mahasiswa kan punya agenda sendiri. Dia ingin menekan DPR. Wajar saja menurut saya itu menekan DPR. Karena DPR-nya juga kadang-kadang tidak jelas juga maunya apa gitu kan. Tapi anarki ini menurut saya nggak bisa disetujui kan. Walaupun kita paham kenapa mereka tindak itu karena kawannya meninggal, tapi tetap saja baiknya tidak begitu lah. Kita lihat saja di perumahan seperti apa ini, apakah betul, ada yang merayakan apa tidak, ini yang harus ditelusuri. Dan bagaimana ke depan Gusola? Ya kalau harga BBM tambah naik, belum tahu juga kita apakah hanya sampai sini apakah akan terus gitu kan. Tapi kalau terus naik, pemerintah kan terpaksa menaikkan lagi. Mau tidak mau kalau dia hanya menjaga BBM jangan jebol, itu kan harus naikkan lagi. Nah, tapi daya tahan masalah kan ada batasnya. Ada nggak pilihan-pilihan lain? Sebetulnya pemerintah tahu. Nah, oke, sekarang hak angket ini sudah disetujui. Yang kita ingin ya hak angket ini jangan cuma main-main. Bongkarlah seluruh permasalahan. Di mana kesalahan pemerintah sampai tidak ada peningkatan produksi minyak. Kan dibanding 10 tahun yang lalu, peningkatan ini menurun. Produksi mah justru menurun. Padahal konsumsi naik. Ini ada apa? Jadi kita ingin hak angket dan jadi kenyataan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa mengungkap semua permasalahan. Baik, terima kasih Gusola. Demikian Topic of the Day bersama politisi Solahuddin Wahid. Saya Dewi Sintawati.